kasih hidup ini bagi Tuhan. Teman, janganlah kau resah dan gelisah, akan kutunjukkan kepadamu kasih yang didamba. Bahagia sang pencipta alam raya dan isinya, tiada insan tumpuan harap mengasihi untuk selamanya. Bulatkan hatimu bahagia, kini harinya akan semakin merdeka. Berlututlah, rentangkan tanganmu, berdoalah mengharap kuasanya. Semakin dekat, berlututlah